Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Falhamdulillah ikhwana fid din hafizani wa hafizakumullah jami'a. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sifat salatin nabi alaihi salatu wassalam, yaitu bab tentang sujud. Bab tentang sujud. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tata cara dan posisi yang benar serta bacaan sujud, maka ada perkara yang penting yang hendak kami dan harus untuk kami ingatkan berkenaan tentang kajian kita kemarin. Seingat kami pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ketika membahas tentang athar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya Abdullah bin Umar dikatakan oleh muridnya Nafi', kana yadau yadaihi qabla rukbatayh. Dahulu beliau ketika sholat mendahulukan tangannya sebelum lututnya. Dan kemudian disebutkan dan diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam dulu melakukannya, yakni turun sujud dengan tangan terlebih dahulu. Dan kemarin kita katakan bahwasanya azhar ini dari Abdullah bin Umar disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah secara mu'allak dengan sighah jazm. Dan sambil belajar sedikit-sedikit, mungkin ada sebagian yang masih belum terbiasa dengan istilah mustalah hadis, kita mengenal sedikit apa yang disebut dengan mu'allak, yaitu seorang ulama menyebutkan sebuah riwayat langsung kepada yang mengucapkannya tanpa sanad atau loncat tanpa adanya silsilah mata rantai perawi yang menghubungkan antara si alim ulama tadi sampai kepada orang yang mengucapkannya. Ya. Ya. Misalnya kalau sanad misalnya dari Imam Bukhari, dari Abu Khaitamah Zuhair bin Harb, dari Maki bin Ibrahim, dari Salamah bin Al-Aqwa, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti ada silsilah dari Imam Bukhari, dari Abu Khaitamah Zuhair bin Harb, dari Maki bin Ibrahim, dari salam sahabat salam Habibul Aqwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad terpendek dalam Bukhari seingat kami. Maka ini namanya sanad silsilatul rijal al-musila ilal matan, mata rantai para perawi yang menghubungkan dari seorang alim Bukhari misalnya Imam Bukhari sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dan ini hanya ada pada agama kita. Sanad ini disebutkan oleh para ulama as-sanadu minad-din. Sanad dalam hadis itu termasuk bagian dari agama kita. Walau la sanad laqala ma syaa man syaa ma syaa. Seandainya bukan karena adanya sanad, mata rantai perawi hadis, tentulah setiap orang akan bebas bicara apa yang dia sukai. Setiap orang mengatakan, dulu Rasulullah mengatakan begini. Dulu Rasulullah melakukan seperti ini, ya. Dan dulu disebutkan oleh seorang tabi'in seingat kami Muhammad bin Sirin, kunna lam nas'al anil isnad. Kami dulu tidak pernah tanya tentang sanad. Ketika ada orang mengatakan qala Rasulullah, langsung kami dengar, langsung kami yakini dan kami terima. Falamma jaa waqtul fitan, ketika muncul zaman penuh fitnah dan sedikitnya orang yang amanah ya, atau paling tidaknya orang yang betul-betul serius meneliti betulkah Rasul mengucapkannya atau sekedar qila wa qal, katanya. Maka ketika muncul zaman seperti ini, kami pun bertanya. Ketika ada yang mengatakan qala Rasulullah, kemudian kami tanya sallu lana rijalakum ya, atau sammu lana rijalakum, berikan nama-nama perawi kalian. Engkau dengar dari siapa? Dari ayahku. Datangi ayahnya. Ayahnya, Anda dengar dari siapa? Dari guru saya fulan. Di mana tempatnya? Di sana. Datangi. Anda dengar dari siapa? Ya. Sampai terlihat ini ada yang bohong, ini ada yang dusta. Saya sengaja membuat hadis ini supaya orang semangat sholat duha. Saya sengaja buat hadis ini supaya orang takut berbohong. Dan ini niat saya baik, tapi saya tidak dengar dari siapa-siapa. Dan sehingga para ulama pun meneliti dan meneliti, sehingga tidak sembarangan seorang mengatakan Rasul bersabda, Rasul mengatakan demikian-demikian, sehingga dikenal hadis yang sahih, hadis yang dhaif ini. Dan Imam Bukhari termasuk salah seorang ulama hadis yang terkemuka, bahkan kitabnya dalam Sahih Bukhari, kitab tidak, bukan keliru ketika disebutkan oleh para ulama, kitab Sahih Bukhari asahhu kutubin ba'da kitabillah, kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Syaratnya sangat ketat oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala. Bahkan Imam Bukhari punya kitab-kitab yang lain selain dari Sahih Bukhari, tidak seketat syaratnya dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari punya Tarikh, punya Adabul Mufrad, punya Khalqu Afalil Ibad, dan di kitab-kitabnya itu semua Imam Bukhari tidak pernah mempersyaratkan dengan syarat seketat Sahih Bukhari. Bahkan setiap mau mencantumkan satu hadis, beliau sholat 2 rakaat untuk memastikan, dan beliau teliti siapa dari siapa. Kemudian untuk meyakinkan beliau, beliau ambil air wudu, beliau sholat berapa ribu, beliau sholat berapa rakaat, beliau setiap hendak mencantumkan 2 atau 1 hadis dalam sahihnya. Kembali ke sini, Imam Bukhari kebiasaan beliau, dan itu kitab hadis, kumpulan hadis, beliau sebutkan dengan sanadnya dari fulan, dari fulan, dari fulan. Akan tetapi sebagian isi dari Sahih Bukhari, dan itu kecil sekali, sedikit, terkadang sebagian menyebutkan ayat, padahal ini kitab hadis, dan sebagian menyebutkan tafsirnya atau ucapan para salaf kita terdahulu, pendahulu kita, baik tabi'in, murid para sahabat ataupun sahabat atau yang seterusnya, tanpa sanad, dan itu sedikit sekali, biasanya di awal bab. Misalnya hadis mu'allak itu kita mengatakan berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini berarti kita sedang ya, alaqal hadis, menggantung hadis. Karena dari kita sampai Ibnu Mas'ud berapa banyak orang, berapa generasi, kita enggak ketemu sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Nah, sebenarnya banyak ini. Cuman ini istilah saja. Imam Bukhari sebenarnya punya jalur-jalur sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari banyak sahabat, dari banyak guru. Tapi ada beberapa beliau sebutkan langsung kepada orangnya tanpa sanad, dan itu jarang. Yang kita maksud, maka kenapa kita bahas ini, karena terkait dengan asar Ibnu Umar tadi. Imam Bukhari langsung mengatakan qala Nafi' an Ibni Umar, berkata Nafi' dari Abdullah bin Umar. Nafi' ini siapa? Nafi' ini muridnya Abdullah bin Umar. Dan jelas Imam Bukhari tidak bertemu dengan Nafi'. Ya. Imam Bukhari itu tobakotnya, levelnya setingkat Imam Ahmad. Ya. Naik sedikit Imam Syafi'i, naik sedikit Imam Malik, naik sedikit Abu Hanifa. Dan terus naik-naik atas. Dan tidak bertemu dengan Nafi', muridnya sahabat Ibnu Umar. Apalagi ketemu Ibnu Umar, tidak mungkin ketemu. Dan ini disebut bentuk-bentuk mu'allak. Ketika Imam Bukhari dalam kitabnya tidak menyebutkan sanadnya, tapi langsung qala fulan, sementara Imam Bukhari tidak bertemu, ini disebut dengan hadits apa? Mu'allak. Baik, kita paham sekarang hadits mu'allak. Berikutnya, hadits mu'allak ini ada 2 macam yang dilakukan Imam Bukhari. Yang dikenal dengan sirah jazm, dan yang kedua sirah tamrid. mengenal sedikit yang belum paham tidak mengapa, dan jangan berputus asa dan berkecil hati. Ini sekedar sedikit saja mengenal istilah, dan insya Allah bermanfaat. Ketika disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, qala fulan, qala Nafi, berkata Nafi, berkata Ibnu Mas'ud, berkata fulan, atau fulan melakukan ini, dengan bentuk kalau bahasa kita kata kerja aktif. Jadi qala itu kan berkata, ya. Fa'ala kada, melakukan ini, melakukan itu, mengatakan ini, mengatakan itu. Akhbara fulan, fulan mengabarkan begini. Haddatha fulan, fulan menyampaikan, menceritakan seperti ini. Ini semua kata kerja aktif yang disebut bentuknya mu'allak, karena Imam Bukhari tidak bertemu dengan orang tadi, tidak ada silsilah mata rantai perawinya, tapi dengan bentuk sighah, yakni mu'allak sighah jazm, dengan bentuk memastikan kata kerja aktif qala fulan. Dan ini kebanyakannya sahih. Dan ini kebanyakannya sahih. Bentuk kedua sekarang. Artinya kalau ada orang mau meneliti, Imam Bukhari kok langsung jujuk berkata Nafi. Padahal Imam Bukhari kan enggak ketemu Nafi, tapi kok enggak nyebutkan sanadnya ya. Kemudian seorang ingin meneliti, apa benar ini ada riwayat seperti ini dari Nafi, dicari. Oh, di kitab-kitab yang lain, mungkin Tobroni, mungkin Darimi, mungkin Baihaqi, mungkin Ad-Darqutni, mungkin yang lainnya banyak. Dicari, ternyata ketemu. Oh, ada mata rantai perawinya, sampai Nafi, sampai Ibnu Umar betul mengatakan seperti itu. Maka para ulama mengatakan secara global, apa yang dikatakan Imam Bukhari secara mu'alak meskipun tanpa sanad, tapi kalau dengan bentuk sighah jazm, memastikan fi'il aktif, kata kerja aktif qala fulan, kebanyakannya sahih. Bentuk yang kedua adalah sighah tamrid, yang disebut dengan tamrid dari kata maridho, marid sakit. Adalah bentuk ketika Imam Bukhari mengatakan qila kada, dikatakan fulan begini, atau dikatakan begini, diberitakan, huditha, ruwiya, diriwayatkan bahwasannya fulan mengatakan seperti ini, atau nukila an fulan kada wa kada, dinukilkan fulan mengatakan begini begini, dinukilkan, diriwayatkan. Maka ini bentuk pasif. Maka ini mengisyaratkan adanya cacat atau kelemahan dalam riwayat tersebut. Dan dalam atsar Ibnu Umar yang tadi kita sebutkan, kemarin kita sebutkan Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dan langsung mengatakan qala Nafi' an Ibnu Umar, berkata Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar dulu, kata Nafi' menceritakan, ketika sholat turun, yadau yadaihi, meletakkan kedua tangannya, qabla rukbatihi, sebelum kedua lututnya. Dan sampai sini ada dalam Sahih Bukhari. Seperti yang taib ada. Namun kemarin kita mengatakan dan diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar menambahkan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan ini bukan dalam Sahih Bukhari. Kemarin kita menyebutkan ini dalam Sahih Bukhari dengan bentuk sighah jazm. Namun yang benar diriwayatkan Imam Bukhari dengan sighah jazm hanya sampai cerita Nafi, kalau Ibnu Umar sholatnya turun mendahulukan tangan, titik sampai di situ, bisa dipahami. Tapi sampai kelanjutannya Ibnu Umar mengatakan dulu Nabi melakukannya, ini tidak ada dalam Sahih Bukhari, bisa dipahami. Baik, Ibnu Umar sholat, diceritakan muridnya Nafi, dulu Ibnu Umar kalau sholat turun tangannya dulu baru lututnya, dan itu Ibnu Umar melakukannya, dan ini sahih. Kemudian setelahnya dinukilkan Ibnu Umar berkata, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik, dulu Nabi melakukannya. Dan ini bukan dalam riwayat Bukhari, namun dalam riwayat-riwayat yang lain seperti seingat kami At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar, begitu pula juga imam-imam yang lainnya, ya. Diriwayatkan imam yang lain, ada Baihaqi, ada Hakim, ada beberapa yang lainnya, namun yang seingat saya Tahawi. Dan Ibnu Khuzaimah. Dan Ibnu Khuzaimah. Dan ada pembicaraan memang dalam sanadnya, ya. Apakah ini hanya perbuatan ini turun dengan tangan, dalam hadis ini hanya mauquf sampai perbuatan Ibnu Umar, titik, ataukah Ibnu Umar menisbatkannya, menyandarkannya kepada Nabi yang sehingga dihukumi marfu, Ibnu Umar dapat plus pelajaran sholat tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pembahasan dan pembicaraan di antara ulama. Adapun kita cukupkan dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mensahihkan marfu. Bahwasanya Ibnu Umar mendapatkan hal tersebut dari Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mensahihkan dalam sahih Ibnu Khuzaimah, beliau mensahihkan hal tersebut. Dan sebagaimana kita singgung kemarin, para sahabat sendiri dinukilkan sahih mereka, ayahnya Ibnu Umar, Umar bin Khattab, pernah turun dengan lututnya sendiri, dengan lututnya. Tapi kata para tabi'in, murid-murid sahabat, menceritakan sholatnya Umar, kana Umar yakhirru kama yakhirrul ba'ir, atau kana Umar yasjudu kama yakhirrul ba'ir. Dulu Umar ketika mau turun sujud, turun seperti mendurumnya unta. Kana yadau rukbataihi qabla yadaih, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Umar sahih, beliau meletakkan lututnya terlebih dahulu. Tapi syahidnya, para tabi'in mengatakan letakkan lutut itu seperti apa? Meletakkan lutut terlebih dahulu itu seperti apa perbuatan? Ya ini unta, ini syahidnya. Nah, maka ini menunjukkan, dan itu tidak sampai tingkat haram, dan ala kullin ini perbedaan pendapat di antara ulama. Dan yang jelas, manapun yang dilakukan sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya kilahuma jaizah bittifaqil ulama, semuanya sah. Sholatnya tidak ada masalah, mau turun lutut dulu maupun tangan dulu. Namun pendapat kebanyakan ahlul hadis, tangan dulu sebelum daripada lutut. Dan sebagaimana kita sebutkan kemarin dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sendiri yang menafsirkan, kalau kalian tidak sujud, la yasjudu ahadukum, taib, la yabruk ahadukum kama yabrukul ba'ir, jangan ketika turun sujud turun seperti turunnya unta. Wal yadha yadaihi qabla rukbatai, hendaknya ia letakkan tangannya sebelum lututnya. Dan ini tafsiran dan penjelasan yang jelas dan gamblang dari Rasul alaihi salatu wasalam. Dan adapun yang mengatakan ini maklub terbalik atau yang lain, ini hanya dugaan dan pemahaman saja, dan semua perawinya thiqah biznillahi taala dan lebih kuat dari sisi hadis. Wallahu taala alam bisawab. Dan begitu pula datang dari sejumlah ahli bahasa, baik orang belakangan maupun orang dulu, tabi'in tadi, Al-Qamah dan Al-Aswad, keduanya mensifati ketika Umar turun lututnya dulu, dan tidak disebutkan mungkin karena sakit atau belum tahu hukumnya, atau memang sengaja, dan menunjukkan kalau ini boleh dan tidak haram. Akan tapi meskipun yang lebih utama apa, tangan dulu, tidak disebutkan alasannya. Namun mereka berdua menganggap bahwasanya turun dengan lutut dulu itu seperti turunnya unta. Begitu pula dalam yang lainnya, bahkan datang dalam sebagian sahabat dari Suraqah bin Ju'syum, ketika menceritakan tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menceritakan kudanya terjerembab terperosok di gurun pasir, dan dia mengatakan sahat yada farasi hatta yablugha rukbatayhi, tangan kudaku terperosok sampai ke lututnya, sampai ke lututnya, yakni ke jeglong depannya, terperosok ya, terperosok ke dalam pasir, gurun pasir. Dan dia mengatakan syahidnya adalah lutut ada pada tangannya, dan disebutkan yakni kaki depan yang dimaksud ya. Dan ini sebagaimana kemarin yang kita sebutkan, dan banyak ahli lughah mengatakan demikian, bahkan Al-Jahil, ahli adab, dan dia punya kitab namanya Kitabul Hayawan, Kitabul Hayawan, dan dia menukilkan di sana bahwasanya kedua lutut hewan itu ada pada tangannya, sementara kedua lutut manusia ada pada kakinya, ada pada kaki. Dan ini diucapkan juga oleh At-Tahawi. Adapun Al-Jahid mengatakan begitu pula kebanyakan dan semua binatang ternak, atau sapi, kuda, begitu pula unta, itu lututnya ada pada kaki depannya. Dan kalau dikatakan yang dibahas bukan anggota tubuhnya, Syekh Utsaimin juga sepakat lutut di depan ya bagi hewan. Akan tetapi yang dilarang turunnya, jangan seperti turunnya unta, yakni kepala dulu jelungup ke depan. Maka bisa dijawab sifat jangan turun yaitu gedebluk ya, seperti apa unta, dan itu biasanya dengan lutut blek lebih kencang tekanannya dibandingkan dengan tangan. Dan ini yang kami kuatkan, dan perkaranya mudah dan longgar, dan itu perkara masalah turun menuju sujud. Kita lanjutkan insyaallah dari sifat sujud yang berikutnya. Al-hay'ah al-fi'liyah li sujud. Gerakan atau bentuk dari gerakan salat pada saat sujud. Qala al-imam al-mu'allif Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, al-awwal, yang pertama, yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'ah. Seseorang ketika sujud hendaknya meletakkan ketujuh anggota tubuhnya di atas tanah atau di atas ya, permukaan bumi. Tujuh anggota badan berikut ini. Yang pertama, jabhatuhu ma'a anfih, dahi beserta hidungnya. Wahadani adwun wahid, dan kedua anggota ini, dahi dan juga hidung, dianggap satu. Kata beliau, fal anfu tabi'un laha, hidung dianggap mengikuti dahi karena satu bagian dari wajah. Li'annahu ghairu mustaqil, karena hidung tidak terpisah dari dahi, yakni nyambung, masih bagian dari wajah ya. Dan tentunya kalau menyungkurkan dengan wajahnya, semua ditempel wajahnya, tidak mungkin ya kan? Jadi peyok nanti bisa hidungnya apa apa, semua pipinya harus nempel, mulutnya semua harus nempel, tidak. Namun mencukupi dengan dahi dan juga hidung, dua ini, dahi dan juga hidung, dan nanti dalilnya akan kita sebutkan. Ini yang pertama, terhitung satu. Wal kaffain, kemudian dua telapak tangan, dan ini sepasang dan dihitung masing-masingnya satu, sehingga dua telapak tangan dihitung dua, sehingga dengan tadi dahi dan hidung sudah ada tiga, karena tangan kanan tangan kiri dihitung satu-satu. Warukbatain, yang berikutnya kedua lutut, lutut kanan dan lutut kiri, ini juga dihitung dua, sehingga jadi sudah ada lima. Yang terakhir, wa atraful qadamain, ujung-ujung jari kaki dari telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri dengan ditegakkan, sehingga yang terkena jari jemarinya kanan dan jari jemari telapak kaki kiri, dan itu dihitung masing-masingnya satu-satu, sehingga keseluruhannya ada tujuh. La yarfa'u minha azman wahidan, hendaknya seseorang tidak mengangkat satu pun tulangnya dari tujuh atau tujuh bagian tersebut, dari tujuh bagian tadi, jangan dia angkat satu pun darinya. Li'annallaha amarana bidzalik, kenapa? Li'annallaha amarana, karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal tersebut ketika sujud, ketika sujud. Apa dalilnya? Fafi sahihil Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dalam sahih Bukhari dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, aku diperintahkan untuk aku sujud di atas tujuh tulang. Aku diperintah untuk aku sujud di atas tujuh tulang. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya kalau Rasulullah SAW mengatakan umirtu fal amir wallah, maka yang memerintahkan tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sahabat mengatakan umirna, kami dulu diperintah, maka yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua dalil yang jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku diperintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh siapa? Yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini berlaku bagi umatnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berlaku. Dan Nabi alaihi salatu wasallam uswatun hasanah kita dalam segala hal, termasuk dalam yakni ibadah salat yang merupakan tiangnya agama. Umirtu an asjuda ala sabati azum. Aku diperintahkan untuk aku sujud di atas tujuh tulang. Dan tadi telah kita sebutkan bagian-bagiannya. Dan hidung meskipun tulang lunak, namun dianggap satu dengan dahi, kening, dan itu semua dianggap satu tulang. Adapun tangan kanan, tangan kiri dianggap satu dan seterusnya secara global. Tsumma fassalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi memerintahkan dengan ucapannya tadi, Nabi pun merincinya. Dan ini kehebatan dan keutamaan as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merinci. Ayat Quran memerintahkan kita sujud, ya. Wasjudu lillahi wa'budu. Farka'u wasjudu. Rukuklah, sujudlah. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Tapi seperti apa sholatnya? Maghrib berapa rokaat? Isya berapa rokaat? Al-Fatihah dibaca ketika apa? Sujud baca apa? Ya. Menghadap kemana? Syaratnya apa? Ini semua secara rinci tidak ditemukan kecuali hanya dalam hadis. 30 juz Quran tidak ada kita jumpai maghrib 3 rokaat. Tidak ada. Tawaf ada syariatnya dalam Al-Quran. Namun berapa kali? 7 kali tawaf. Tidak ada dalam 30 juz Al-Quran. Maka as-sunnah tutufasirul Quran. As-sunnah hadis Rasul yang sahih menafsirkan Al-Quran. Ya. Dan keduanya sama-sama dalam hujjah. Sama-sama dalam dalil. Sebagai dalil. Dan keduanya disebut dengan al-wahyain. Dan keduanya pula yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lantadillu ba'di matamasaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku jika berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Bahkan sebagian ulama. Dan bukan berlebihan ketika mengatakan. Nahnu. Taib. Ahwaja ila sunnah. Min hajatina ilal Quran. Kebutuhan kita terhadap as-sunnah hadis lebih butuhnya dibandingkan terhadap Al-Quran. Dan ini bukan dalam rangka merendahkan Quran, sama sekali tidak. Namun dalam rangka betul-betul menegaskan dan menunjukkan hujjiyatus sunnah, dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah orang meninggalkan hadis-hadis Rasul kecuali dia akan tersesat. Salatnya seperti apa? Wudunya seperti apa? Secara global. Dan demikian pula tata cara sholatnya, ibadahnya, hajinya, umrohnya seperti apa. Tidak kita jumpai kecuali dalam as-sunnah. Maka ini pentingnya tentang perkara yang tersebut. Dan ini termasuk dalam penafsir Al-Quran dan penjelas daripada Al-Quranul Kirim adalah sunnah hadis Rasulullah SAW. Imam Syafi'i berpesan dan berwasiat untuk kita menghafal hadis. Man hafizul ahadith kawiyat hujjatuh. Dan siapa yang mau menghafal hadith-hadith akan kuat hujjahnya. Dan dulu demikian pula Ibn Abbas mendebat kalangan Khawarij, pemberontak kepada pemerintah yang sah, Ali bin Abi Thalib, juga membantahnya dengan banyak dari sunnah perbuatan Nabi SAW. Sebagiannya, meskipun sebagian dengan atau ayat-ayat, demikian pula dengan ayat juga yang mereka pegangi. Dan Ali bin Abi Thalib berpesan, ya, dan kebanyakan dalam ayat ya, kalau Ibn Abbas dan Ali bin Abi Thalib dan sebagian menukilkan kepada juga mewasiatkan kepada putra-putra mereka dulu, ketika kalian berdebat dengan baik, maka jika hendak yaitu memenangkan dalam hujjah dan argumen, maka debatlah mereka dengan hadis, ya, sebab Al-Quran ayatnya terkadang bisa dibawa ditafsirkan kesana kemari. Ayat ini maksudnya begini menurut A, ayat ini maksudnya ini menurut B. Ayatnya benar, tapi tafsirannya membahayakan. Tapi kalau kita mengikuti tafsirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, murid para sahabat, jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, maka tidak akan seorang tersesat. Adapun seorang menafsirkan sendiri tanpa merujuk kepada sunnah, tanpa melihat hadis, tanpa melihat kepada pemahaman para sahabat, maka kada ayazir, hampir-hampir dia tersesat dan membahayakan. Kembali ke sini, Rasulullah SAW telah mengatakan, aku diperintah sujud kepada atau di atas 7 tulang. Kemudian Rasul mengajarkan dan merincinya, alal jabhah yang pertama, di atas dahi atau kening, wa asyara biyadihi ala anfih. Kemudian ya, yang meriwayatkan, yang menceritakan, menyebutkan Allah lah mungkin Ibn Abbas menceritakan bahwasanya dan Rasul mengisyaratkan dengan tangannya kepada hidung beliau. Jadi Rasul ketika mengatakan menyebut 7 tulang, Rasul merincinya. Alal jabha, di atas kening. Namun Rasul tidak menunjuk ke dahinya, namun Rasul alaihi wasallam menunjuk ke hidungnya. Jadi Rasul mengatakan alal jabhah, di atas kening sujud, ya. Sujud di atas dahi, dan Rasul tapi menunjuknya dengan jari beliau menunjuk ke hidung. Dan bukan Rasul tidak tahu apa itu jabhah, ya, beliau seorang yang sangat fasih dan sangat menguasai dan faham kalamul Arab, kalam bahasa Quran, bahasa Arab beliau sangat faham. Tapi memang sengaja beliau mengatakan di atas dahi, namun beliau menunjuknya ke hidung. Ini satu. Oleh karenanya para ulama mengatakan hendaknya dahi ditempel bersama dengan hidung ditempel dengan dahi, dan tidak ada ketentuan harus ditekan sebegitu kuat atau tersinggung sedikit. Yang penting tempelkan ke tanah atau tempelkan ke tempat kita sujud. Ini satu. Dahi beserta dengan hidung. Selanjutnya Rasul mengatakan wal yadain, dan kedua telapak tangan, sudah jelas. War rukbatain, yang kedua atau yang berikutnya, dan kedua lutut kanan kiri. Wa atrafil qadamain, dan ke yaitu ujung-ujung jari kedua telapak kaki, semuanya tujuh. Wala nakfitu thiyaba wasya'ar, dan tidak kita menggenggam kain atau baju ataupun rambut tanpa kita menggenggam baju ataupun rambut, ya. Dan sebagian mengatakan nakf itu tidak harus menggenggam dengan tangan, tapi mengumpulkan baju ataupun rambut dengan dikepang atau dijepit atau diuntel, misalnya rambutnya gondrong misalnya. Dan para ulama membahas panjang lebar tentang masalah ini sebenarnya. Namun para ulama mengatakan adapun tentang yang terakhir ini hukumnya alal karohah, hanya makruh dan tidak sampai kalau dilanggar tingkatnya haram. Ya, ini para ulama mengatakan demikian. Adapun sebelum-sebelumnya sujud di atas tujuh tulang ini wajib dan harus, dan yaitu kalau tidak dilakukan maka berdosa. Ya, kalau dia ingat sengaja, maka kalau dilakukan itu berarti melakukan keharaman, dan wajib sujud di atas tujuh tulang ini. Hanya saja para ulama beda pendapat, kalau tidak dilakukan sah atau tidak sujudnya. Artinya itu rukun atau wajib. Namun mereka yaitu kebanyakan mereka mengatakan ya ini harus tujuh, ya ini di atas tujuh ini, dan tidak untuk yaitu apa mencukupkan dengan sebagiannya. Adapun, dan itu pendapat yang kuat, adapun dalam permasalahan tidak boleh menggenggam apakah rambut ataupun kain dengan tangan ataukah dengan alat, dengan kuncir rambut atau dengan yang lainnya, maka para ulama mengatakan ini alal karaha, yaitu makruh hukumnya. Dan mereka mengatakan Allah alam adapun hikmahnya, namun yang jelas ini datang larangan yang seperti ini. Dan sebagian ada di antara ulama seperti Syekh Muhammad bin Umar Bazmul dalam syarah sifat salat beliau mengatakan di antara hikmahnya karena orang yang sujud itu posisi paling menghinakan diri di hadapan pencipta kita, di hadapan penguasa kita. Kita tidak punya ilmu kalau enggak Allah beri, kita tidak bisa nafas kalau enggak Allah beri, kita tidak bisa berdetak jantung kita kalau enggak Allah beri. Segala sesuatu yang kita miliki pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Oleh karena tidak boleh sujud kepada makhluk manapun dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi dulu boleh, syariat Nabi terdahulu Nabi Yusuf boleh, syariat Nabi sebelumnya boleh. Namun dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lagi tidak diperbolehkan seorang sujud kepada siapapun, apakah kepada raja, kepada siapapun, maka ini tidak diperbolehkan. Dan seandainya boleh, kata Rasulullah SAW, la muronan nisa'an yasjudna li zaujiha, aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka, dalam riwayat Nasa'i, li idhomi haqqihi alaiha, karena besarnya hak suami atas istrinya. Akan tapi tetap dilarang dan tidak diperbolehkan sujud. Maka sujud dan rukuk termasuk gerakan menghinakan diri, oleh karenanya tidak boleh sujud dan rukuk di hadapan jenazah. Tidak ada rukuk dan sujud dalam sholat jenazah. Kembali ke sini, maka ketika sujud seorang menghinakan diri, semuanya ikut tumplek brek amruk, ya, ya, dengan posisi sujud menghinakan diri. Dan begitu pula semestinya rambut, maka dibiarkan terurai, nanti acak-acakan kesama kemari, biar. Ya, sebagai ulama mengatakan demikian, dan tidak ditahan, dan tidak ditahan, dan dibiarkan apa adanya. Dan sebagian kadang menahan, saya pernah lihat kacamata, jadi kalau ada yang pakai kacamata tidak dilepas, ketika sujud khawatir kacamatanya jatuh, itu sambil sujud sambil tangannya gini megangin. Saya pernah lihat ya. Tapi bukan pas saya sholat ya. Ya, pernah lihat. Jadi ada nahan ya, seperti ini. Maka sepertinya seseorang ya itu jangan mengangkat kakinya, telapak kakinya, jangan mengangkat tangannya, dan jangan memegang rambutnya meskipun dengan kuciran. Meskipun para ulama mengatakan itu makruh saja ya, adapun mengangkat memegangi dengan tangannya sehingga tangannya lepas satu, maka ini sampai tingkat haram, tidak boleh. Karena Allah memerintahkan kita sujudnya seperti itu, dan Rasul mengatakan umirtu, aku sudah diperintah ya. Kalau kita bahasa Jawa ya sendiko dawuh, mestinya sudah didawuhi. Kita suruh sujud, sujudnya seperti apa, yang derek saja. Rasul diperintah oleh Allah, dan kita umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sujudnya seperti apa, tidak lagi kita tentang dengan pikiran-pikiran kita. Allah memerintahkan, Rasul melakukannya, dan kita sebagai, dan beliau sebagai panutan kita, maka kita mengikutinya. Dan sebisa mungkin seseorang menjaga kebaikan dan keutamaan sholatnya. Dan para ulama juga berbeda pendapat tentang laki-laki dan wanita. Tidak sedikit di antara ulama yang membedakan bahwasanya hukum tadi khusus bagi laki-laki, adapun wanita tidak dimakruhkan. Namun wallahu a'lam, jika tidak sampai tingkat mengganggu atau memadaratkan, maka seseorang hendaknya menjaga perkara ini, menjaga perkara ini. Karena ini dibahas dalam kitab-kitab fikih tentang masalah mengunci rambut. Dan laki-laki tidak mungkin gondrong, mungkin dan bahkan boleh. Dan dulu Rasulullah SAW itu gondrong ya. Cuman ini bukan, ini perkara jibliyah yang istilahnya ya bukan termasuk perkara yang kaitannya dengan ibadah. Namun Rasulullah SAW dulu beliau ini ya ini rambutnya panjang sampai menutupi telinga dan terkadang sampai sebahu. Sehingga itu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga bukan cuman yang digambar-gambarkan bala Nabi Isa, bala kambing, rambutnya gondrong atau yang semisalnya. Nabi kita Muhammad SAW itu gondrong panjang rambutnya. Kecuali ketika beliau umrah, maka beliau bukan hanya mencukur sedikit ya, seperti sebagian orang gunting kecil ya, sedikit, namun beliau habiskan gundul, habis halak sampai kelihatan kulit kepalanya. Ini ketika umrah. Dan disebutkan banyak riwayat, semakin banyak yang dikorbankan ketika apakah hewan sembelihannya, haji tamattu, semakin besar, semakin mahal, semakin bagus, semakin utama. Begitu pula rambut semakin banyak dan dihabiskan, yang menggundul lebih utama dan lebih bagus daripada yang mencukur saja. Meskipun mencukur rata diperbolehkan. Kembali ke sini, maka Rasulullah SAW banyak dan sering keadaan beliau panjang ya, dan itu di zaman dulu yudhirur rujulah, menampakkan sikap kejantanan ya, ini rujulah, itu di zaman dahulu. Dan mungkin di setiap zaman, setiap tempat berbeda-beda, dan para sahabat pun juga berbeda-beda. Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq ya, berbeda kondisinya, dan sebagian lain mirip dan serupa dengan Nabi SAW. Ada Ali bin Abi Thalib, ada yang lainnya, beberapa hal yang lain. Allah alam sahab. Yang jelas ini berkaitan tentang bab sujud. Bagaimana seorang semestinya tidak menguncir rambut. Nabi itu gondrong, Nabi itu panjang rambutnya. Seandainya petunjuk itu adalah apa? Ya ini bukan bermakna kemudian kita semua harus gondrong. Bukan ini syaitnya. Namun syaitnya bagi orang yang rambutnya seperti itu, jangan dikucir ketika sholat. Ketika sujud jangan dikucir. Seandainya itu yang terbaik, maka Nabi SAW mesti yang paling baik petunjuknya. Khairul huda huda Muhammad. Itu maksud kita dalam pembahasan ini. Maka ketika sujud, Nabi dengan rambutnya, Nabi sujud dengan rambutnya yang panjang. Dan tidak dinukilkan satu hadis pun, satu riwayat pun, fi ma'alam, sepengetahuan kami, Nabi SAW mengucir rambutnya. Bahkan yang ada sebaliknya, yakni larangan ataupun dimakruhkan yang demikian. Dan para ulama juga membahas hal-hal yang berkaitan, termasuk melinting baju. Itu dibahas, dan para ulama ada yang melarangnya haram, namun yang sahih adalah makruh. Jadi kalau pakai baju jangan dilinting, jangan diluntung ketika sholat. Di luar sholat, mau wudu silahkan dicincing, dibuka. Ketika sholat dilepaskan lagi. Dan ini sekedar karoha makruh seperti di sini, namun hendaknya kita jaga supaya sempurna pahala sholat kita. Wa fi lafdhin sahih, dalam lafaz yang sahih, umirna an nasjuda ala sab'ati a'zum, kami diperintah untuk sujud di atas tujuh tulang dengan bentuk umirna. Kalau tadi umirtu, aku diperintah. Kalau di sini umirna, dalam lafaz Bukhari nomor hadis yang lain, kami diperintah, kita diperintah. Umirna, maka ini yang menunjukkan bukan hanya beliau alaihi salatu wasalam diperintah. Wa fi sahih Muslim fi riwayatih, fi riwayatin, dan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya disebutkan al-kaffaini badal al-yadain. Sebagai ganti yadain, dua tangan, disebutkan al-kaffain, dua telapak tangan. Dan ini sama. Dan ini menunjukkan lebih jelas dalam riwayat Muslim, kalau yang diletakkan itu adalah dua telapak tangan, bukan tangannya. Artinya apa? Bukan termasuk lengan. Dan ini akan dibahas nanti, termasuk perkara yang haram. Meletakkan apa? Apa? Ini siku. Meletakkan lengan, siku di lantai. Karena ini menyerupai nun sewu anjing. Nanti yang dilarang, termasuk larangan dalam sujud itu. Namun yang diletakkan ketika sujud hanyalah kedua telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan. Tanbih, kemudian ada tanbih dari beliau. Ba'dun nas yasjudu wa yaj'alu dhufral ibham walladhi yalil ard wal baqi marfu'an. Sebagian orang sujud dan menjadikan jempol kakinya itu yang ada nempel di bumi, sementara yang lainnya terangkat. Jadi seakan jelungup ke depan, kakinya cuman apa itik-itik ngawe, cuman jempolnya saja yang kena, artinya ditempel sedikit. Fahal taqul, maka apakah kemudian kita katakan atau engkau katakan al ibham masal ard awi dhufrul ladhi masal ard, jempol yang menyentuh bumi atau kuku sudah menyentuh bumi, hadza ghalat, ini keliru. Wa ana asyukku fi sihhati hadza, dan saya meragukan kesahihan sujud orang ini, kata beliau. Saya meragukan kesahihan sujud, dan ini waraknya beliau ya, dan tawaduknya beliau ya, merendah dengan setinggi itu ilmu beliau. Beliau mengatakan saya ragu-ragu tekan keabsahan sahihnya yaitu sujud orang ini. Balla budda min nau ittika, bahkan semestinya seseorang ada bentuk ittika, yaitu menempel. Ittika itu apa ya bahasanya, ngelendetki atau menyandarkan. Meskipun bisa jadi seorang mungkin jendiknya yang paling pojok agak keangkat yang lain, tapi dia tekan, artinya di antara tujuh anggota sujud, dan ini nanti diusahakan kita rata, tidak terlalu maju ke depan sehingga semua tumpuan di dahi, juga tidak ke belakang kemudian perut ditempelkan ke paha, ini salah, sehingga jengking ke belakang, ini juga salah, namun dibagi rata. Oleh karena nanti akan datang riwayat i'tadilu fi sujud, pertengahanlah dalam sujud, tidak maju ke depan, tidak ke belakang, namun pertengahan, dan bagi rata termasuk telapak kaki, jangan diangkat, atau cukup jempol sekedar disentuhkan, saya sudah nyentuh, bukan hanya sekedar nyentuh, namun tempelkan dan tekan, artinya yakni ditempelkan ini, dan bukan sekedar jempol atau kuku tersenggol saja, sedikit tersentuh. Kita lanjutkan sejenak ba'da adzan insyaallah taala. Kita adzan dulu. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi secara ringkas telah kita sebutkan bahwasanya sujud itu semestinya di atas tujuh tulang, dan telah kita dengarkan jelas hadisnya dalam Sahih Bukhari maupun Muslim dengan makna mutaqarib, makna yang berdekatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah, dan itu berlaku bagi kita semua. Dan sebenarnya dalam masalah fikih, sebagaimana kita sebutkan, perbedaan pendapat dalam fikih itu banyak, yang merupakan furu', cabang, yang semestinya seorang berlapang dada dalam perbedaan pendapat dalam fikih dan dalam perkara-perkara furu'. Berbeda dengan perkara yang merupakan ijma', kesepakatan ulama, kesepakatan sahabat, perkara yang menjadi usuluddin, maka jalan kebenaran hanya satu, dan yang menyelisihnya maka telah menyimpang dan tersesat. Adapun dalam perkara furu', banyak para ulama mengatakan ghalabatudzon, yakni banyak padanya, masuk padanya dugaan terkuat. Masing-masing memiliki argumen dan masing-masing memiliki dalil, dan tidak terkecuali dalam masalah sujud yang tadi telah kita bahas. Meskipun tadi yang kita sebutkan bahwasannya sujud itu di atas tujuh tulang, itulah pendapat kebanyakan Syafi'iyah. Kebanyakan Syafi'iyah, ashabu Syafi'i, mengharuskan dan mewajibkan tujuh tulang, di atas tujuh tulang. Begitu pula pendapat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan juga ini pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Semua mereka mengatakan, yakni sujud harus di atas tujuh tulang. Namun ada juga pendapat yang mengatakan yang wajib hanya dahi dan hidung, atau dahi saja, wajah. yang lainnya sunnah. Karena yang namanya sujud itu sujud di atas dahi saja, masalah tangan nempel enggak, yang lainnya enggak, ini juga tetap disebut sujud. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah dan salah satu qaul dari Syafi'i. Imam Syafi'i punya dua qaul, namun ini yang masyhur pendapatnya Abu Hanifah, berdalil dengan hadis yang menyebutkan salah satu doa sujud sajadah wajhi, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajadah wajhi, telah sujud wajahku. Berarti sujud itu yang penting dengan wajah, yang lainnya sunnah saja. Namun ala kullin, pendapat yang kuat adalah semuanya diperintahkan dan wajib. Kenapa? Dalilnya jelas dalam Bukhari, umirtu, aku diperintah. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum asal dalam usul fikih, al-amru yaqtadil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Kecuali ada qarinah, kecuali ada dalil yang menggesernya dari wajib. Misalnya, pernah dinukilkan Nabi sujud tangannya ngangkat, dinukilkan Nabi sujud kakinya ngangkat. Misalnya, kalau ada mungkin kita katakan oh hukumnya sunnah. Tapi kalau dinukilkan Nabi kalau sujud mesti di atas tujuh ini, tidak pernah tidak. Dan Nabi SAW memerintahkan sholu kama ra'aitumuni usholi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan lebih khusus lagi Rasul mengatakan umirtu an asjuda ala sabati azum, aku diperintah untuk sujud di atas tujuh tulang. Maka ini menguatkan semua, menunjukkan wajibnya sujud di atas ketujuh anggota tubuh ini. Yang berikutnya adalah posisi dari kedua telapak tangan, dan ini ringkas kita sebutkan global dan perinciannya pekan depan. Begitu pula anggota-anggota badan yang lain secara terperinci. Wa yaj'alu kaffayhi, dan menjadikan kedua telapak tangannya di mana posisinya? Sudah kita tahu kalau harusnya diletakkan, tapi diletakkan di dekat mana? Apa di dekat dada, di dekat pusar, atau ke samping, atau di dekat telinga, dekat kepala, atau dekat bahu? Yang mana? Hiya la jabhatihi wa anfih. Yang pertama, diletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan dahi dan hidungnya. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim min hadithi Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sifat salat Nabi SAW, qal, Nabi bersabda, atau dalam hadits Wa'il bin Hujr menceritakan bahwasanya Nabi SAW ketika salat, falamma sajada sajada baina kaffaihi, ketika beliau sujud di antara kedua telapak tangan beliau. Dahi beliau ketika sujud disujudkan diapit di antara kedua telapak tangan beliau. Dan ini dalil yang menunjukkan secara zahir, secara global, mafhum yang difahami bahwasanya sujudnya dahi itu ada di antara kedua telapak tangan, sehingga telapak tangan berada di dekat telinga ataupun di kanan kiri. Warawa Abu Dawud min hadits Wa'il, dalam hadits riwayat Abu Dawud juga dalam hadits Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menceritakan falamma sajada wada'a jabhatahu baina kaffaihi, dengan lebih jelas ketika Nabi alaihi wasallam sujud, beliau meletakkan dahi beliau baina kaffaihi, di antara kedua telapak tangan beliau, sehingga ketika sujud itu posisi telapak tangan mengapit ataupun artinya di sejajar dengan dahi, kurang lebihnya ini sekitar mata, telinga, sekitar itu. Allah alam suhab, yang jelas ini sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hikmahnya Allah taala alam suhab. Apakah itu lebih khusyuk, apakah itu lebih tidak mengganggu yang ada di sampingnya, atau mungkin menutupi ketika seorang menangis ketika sujudnya dan menetes air matanya sehingga tidak terlihat, atau beberapa yang lain, atau Allah alam suhab. Yang jelas semua yang disyariatkan dan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Dan kita yakin setiap syariat, setiap perintah Allah dan Rasulnya pasti ada hikmahnya. Hanya saja kadang kita belum tahu apa hikmahnya. Taib. Maka kita katakan sami'na wa ta'ana, dan diantara nama Allah adalah Al-Hakim, yang artinya yang maha bijaksana, maha hikmah. Selalu ada hikmah dibalik semua ketentuan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka hanya saja kadang manusia terbatas tidak mengetahui apa hikmahnya. Auhiyala mankibaih. Yang kedua, atau yaitu diposisikan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahunya. Ini kondisi kedua, dan yang keadaan pertama lebih kuat. Namun beliau merujukkan boleh memilih, boleh di dekat dahi, di dekat telinga, ataukah sejajar dengan kedua bahu. Fa fi Abi Dawud, dalam hadis Abu Dawud, fi ihdari riwayati hadis Abi Humaid, dalam salah satu riwayat sahabat Abu Humaid radhiyallahu anhu menceritakan summa sajada, Nabi sujud, fa'am kana anfahu wa jabhatahu, dan Nabi menekan, memapankan hidung dan juga dahi beliau, wa nahha yadaihi an janbaihi, dan beliau membuang atau menyingkirkan atau yaitu membuka kedua tangan beliau dari sisi samping beliau, dari pinggang beliau. Dan telah kita sebutkan bagi imam maupun orang yang sholat sendiri, di antara sunnah ketika rukuk maupun sujud tangan itu dibuka, sampai disebutkan apa, sampai terlihat putih ketiak beliau karena pakaian beliau seperti pakaian ihram, sehingga kalau dibuka ketiaknya putih kelihatan, dibuka. Tapi bagi orang yang sholat jamaah tidak dibuka karena akan mengganggu apa, orang yang ada di sampingnya, jamaah yang ada di sampingnya. Adapun ketika orang sholat sendirian ataupun sebagai imam seperti Nabi SAW, hendaknya dibuka kedua lengannya dan tidak ditempelkan dekat pinggang perut sisi kanan, tidak pula perut sisi kiri, tapi dia renggangkan menjauh dari kedua perut sisi kedua perutnya, maka dia buang keluar baik pada rukuk maupun sujud. Ini kata sahabat Abu Humaid, Nabi SAW nahha yadaihi an janbaih, membuang atau menyingkirkan kedua tangannya dari dua sisi pinggang beliau, wa wada'a kafaihi hadwa mankibaih, dan meletakkan kedua telapak tangan beliau searah dengan bahunya. Ini pilihan kedua, boleh di dekat telinga, dekat dahi, dan boleh di dekat sejajar dengan bahu, dan jangan turun dan jangan naik ke atas. Ya, jangan sujudnya di atas kepala, jangan atau di bawah bahu. Wa rawa an-Nasa'i min hadits Wa'il, dalam riwayat Nasa'i dari hadits Wa'il, fakabbara wa rafa'a yadayhi, Nabi bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, yakni inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram mengangkat tangan. Satu, hatta ra'aitu ibhamaihi qariban min udhunayhi, sampai aku melihat kedua ibu jari beliau dekat dengan telinganya, dekat ibu jarinya, tidak, dan tidak disyaratkan harus disenggol, namun dekat dengan telinga. Dan ini boleh setelah kita bahas dalam takbiratul ihram, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, tidak lebih bawah dari bahu dan tidak lebih atas dari telinga. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kaitan dengan sujud. Dan hadis Wa'il belum selesai, ini menyebutkan tentang sifat tangan beliau ya, dalam posisi takbiratul ihram, dalam i'tidal maupun dalam sujud dan rukuk. Insyaallah kita lanjutkan pekan yang akan datang tentang bab ini. Allah taala alam suhab. Dan kita cukupkan sekian. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.